Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Kota Pati ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita jelaskan sekaligus yang akan kita lakukan di siang ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amalan yang soleh. Kenapa ana katakan demikian? Seperti yang antum ketahui bahwa fadal merekam di sini apa? Merekam? Fadal. Naam. Agenda yang telah kita jalani walhamdulillah hanya dengan nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu sudah berlalu, mulai dari Bojonegoro, ke pulangan ana dari Ambon, kita berangkat dari Batu hari Kamis sebelum subuh, kemudian nyampe di Ambon siang. Terus kegiatan daurah terus berjalan sampai Ahad malam. Senin kita siap-siap balik, nyampe di Surabaya, alhamdulillah langsung menuju ke Bojonegoro. Di situ ada kumpul dengan ikhwah di Bojonegoro. Alhamdulillah ada tausiah ringan. Kemudian setelah itu ke Cepu dan subuh pun juga sudah kita laksanakan, kita jalani tausiah dengan pembahasan keluarga Sakinah. Kemudian paginya langsung ke Pati dan juga alhamdulillah sekitar jam 11 kurang lebih kita mulai kemarin pembahasan seputar ringkas, tentunya semuanya serba ringkas, bahwa amalan soleh itu betul-betul enggak mungkin dipisahkan dari iman, dan dia sebagai pendobrak iman, peningkat iman, kekuatan iman, dan meninggikan iman seorang muslim. Demikian setelah selesai kemudian kita menuju ke Semarang, dan malam tadi alhamdulillah berjalan juga dengan alhamdulillah biiznillah, semua bi'aunillah, sabat di atas sunnah, dan sunnah itu mempersatu umat. Dan siang ini, tadi pagi sudah alhamdulillah sudah kita rihlah dengan syabab yang lain. Naam, kemudian siang ini kita bertemu dengan antum semua sebagaimana agenda yang telah ditetapkan biiznillah alhamdulillah. Naam, kembali kepada apa yang anda sampaikan tadi di awal, mudah-mudahan dijadikan sebagai suatu amalan yang soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang ini kita akan membahas ta'awun. Sebelum anda terangkan tentang ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ta'awun syar'i, ada suatu ayat yang seharusnya kita banyak merenung, berpikir, sekaligus menerapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam dakwah salafiyah yang mubarakah biiznillah. Demikian disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Fussilat, Allah menyatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling baik ucapannya? Tidak ada ucapan yang paling baik, ucapan yang dikeluarkan, yang dilantunkan, yang disampaikan ucapan tersebut di sisi Allah daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Wa ucapan yang diucapkan seorang muslim yang terbaik adalah ucapan dakwah, menyeru umat kepada jalan Allah. Dan ini tugas yang mulia, tugasnya para nabi dan rasul. Tidak mungkin suatu tugas yang Allah berikan kepada nabi dan rasul sementara tidak bernilai, enggak mungkin. Wazifah mereka para nabi dan rasul Yesus itu dakwah. Naam, menyeru kepada jalan Allah. Naam, tentunya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, pembahasan tadi malam yang kita sampaikan bahwa dakwah itu ibadah dan amruha tauqifiyah. Dakwah itu ibadah dan urusannya tauqifiyah. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Nah, ketika sudah bicara masalah ibadah, maka pertama kali yang kita harus iringi dan sertakan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalil nusus nas. Naam, ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, dan tidak ada dakwah yang hak, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dakwah menuju jalan yang lurus, siratul mustaqim. Dakwahnya para nabi, para siddiqin, ya, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Itu yang kita minta kepada Allah tiap hari itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka. Siapa mereka yang sudah Allah beri kenikmatan? Jalannya siapa yang kita mohon kepada Allah tiap kali kita sholat, tiap rakaat Al-Fatihah dibaca? Itu disebutkan di ayat lain, mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan dari sekian ayat dan hadis yang sahih bahwa dakwah yang hak adalah dakwah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tidak cukup hanya sekedar menyatakan kami berdakwah, kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja, tanpa ada prinsip yang ketiga, yaitu ala fahmi man, ala fahmi salafuna soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, ila yaumina hadza. Siapapun yang berdakwah tanpa menggunakan melakukan, meyakini, menjalani, menerapkan ya di tiga prinsip ini, dia akan sesat. Sekalipun Al-Quran dan Sunnah yang dia ikuti, tapi tidak seperti yang difahami dan diterapkan, diyakini, diamalkan sahabat tabi'in, tabi'in. Nah, mereka walaupun mengucapkan demikian, kami Al-Quran dan Sunnah, kami Al-Quran dan Sunnah, semua kan seperti itu. Tapi membunuh sana, membunuh sini, ngebom sana, ngebom sini, na'udzubillah, berontak, mengkafirkan pemerintah, muslim dikafirkan, orang tuanya dimusuhi, tidak beradab kepada orang tuanya, na'udzubillah min dzalik, akibat apa? Korban dari kejahatan paham khawarij. Ayat yang mereka pakai, hadis yang mereka pakai. Kenapa sesat? Kenapa sesat mereka? Kenapa? Karena tidak menggunakan prinsip yang ketiga, ala fahmi, di atas pemahaman salafus soleh. Demikian pula kelompok yang lain menggiring kepada bid'ah, kepada syirik dan lainnya. Kenapa demikian? Padahal mereka menyatakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena tidak kembali kepada pemahaman salafus soleh, sehingga larut, terjebur dalam kebid'ahan, maksiat, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadz billah. Makanya sekarang kita bicara real. Ketika kita yakin bahwa tidak ada ucapan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, surat Fussilat ayat 33 ini, kecuali orang yang berdakwah di jalan Allah dengan dakwah yang hak tadi yang sudah digambarkan, maka tinggal kita berta'awun di atasnya. Ya. Nah, ingat, ta'awun jangan hanya diukur dengan uang. Waduh, anak gak punya uang, gak bisa ta'awun. Jangan, tak boleh. Hanya uang tidak boleh. Uang, na'am, bagian. Bagian. Baik, baik. Tenaga, pikiran, kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang baik, yang mendukung dakwah, tanamkan oleh kita dalam dakwah yang mulia, mulia ini. Berikan, bantu, ta'awun untuk jalannya, untuk mulusnya, untuk mendukung baiknya dakwah al-mubarakah salafiyah biiznillah. Jadi tidak harus dengan uang. Uang, na'am, fadl. Yang memiliki untuk dakwah dengan kelapangan rezeki, fadl. Terus yang enggak punya, antum melihat Syekh Rabi hafizahullah, kita adalah menjadi saksi beliau ketika memberikan ceramah, nasihat, dars ta'lim di rumah beliau, yang kita contohkan di rumah beliau. Beliau di dalam rumah, murid-muridnya semua di ruang tamu, ruang tempat taklim. Semua lengkap, loudspeakernya, mejanya, kursi, tempat duduknya Syekh, alat perekam lengkap, mejanya, pokoknya semua lengkap, saya tinggal duduk. Ini mimbab ta'awun. Apa harus Syekh yang nyiapkan? Mana mic-nya? Mana kursinya? Mana mejanya? Sudah direkam. Langsung mereka rapi. Syekh duduk. Lah kalau Syekh harus nyiapkan itu semua, yo habis waktunya. Mahal waktunya Syekh, gak kayak kita. Banyak yang terbuang kalau kita waktunya. mudah-mudahan tidak demikian. Namun kenyataannya ya segitu. Masya Allah, tidak ada. Satu detik bagi mereka itu mahal. Kita datang ke beliau, dapat nasihat, ya, 2 menit. Itu sudah Masya Allah segernya. Ilmu 2 menit. Luar biasa. Nah, dakwah kepada Allah ini jelas membutuhkan ta'awun. Bagaimana Rasulullah SAW disiapkan mimbarnya yang syar'i, terus semua ketika khutbah Id, Bilal menemani beliau begini, terus seperti itu. Nah, suatu ketika Rasulullah keluar, loh, kok ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Terus kenapa antum keluar? Jawab, kami keluar lapar. Sama kata Rasulullah, ana juga. Ayo ke rumahnya fulan. Datang ke rumahnya sahabat yang lain. Ternyata ketika sampai di rumahnya sahabat, salah seorang sahabat lagi ngambil air untuk keluarganya. Setelah datang, menyatakan tidak ada orang yang paling bahagia daripada anak sekarang ini. Kata sahabat ini, kedatangan Rasulullah SAW, kedatangan Abu Bakar Siddiq, kedatangan Abu Bakar Umar bin Khattab, itu sudah manusia termulia saat dunia sudah. Setelah Nabi dan Rasul paling mulia ya Abu Bakar Siddiq, Umar, baru Uthman, baru Ali. Sudah disediakan kurma apa, kemudian menyembelihkan kambing, suguhkan sampai kenyang. Wah, tuan rumahnya seneng pol kalau bahasa kita, sangat senang sekali. Keluar, pulang, dinasihati sama Rasulullah. Kita keluar tadi kondisi lapar, sekarang sudah kenyang. Ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan kenikmatan tersebut. Syukuri apa enggak? Ini penting. Demikian keadaannya mereka, para sahabat Nabi SAW dalam berta'awun dengan Rasul. Ketika Rasul mengemban risalah, terus sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai detik ini masyayikh, Syekh Ubaid Al-Jabi juga demikian, Syekh Abdullah Bukhari, naam, semua murid-muridnya pada mempersiapkan semua. Karena mereka yakin ini dakwah. Ini amalan mulia gitu loh. Amalan yang mulia yang harus kita lakukan. Apa yang kita tanamkan saham kita kalau bukan itu? Kita menanamkan saham semampu kita. Itu pun kita merasa belum apa-apa. Belum, masih jauh, masih banyak. Tenaga kita, kemampuan kita, naam, harta kita, dan yang berkaitan dengan pendukung dakwah, belum kita keluarkan. Naam. Antum bayangkan bagaimana Rasulullah SAW di zaman itu, yang sarana dan prasarana tidak seperti sekarang. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, dakwah, naam, itu betul-betul sangat, sangat mulia posisinya dalam Islam. Naam. Kata Sa'di rahimahullah, agar kita dapat ilmiahnya beliau, waman ahsana qawlan, waman siapa? Di sini kan pertanyaan istifham. Istifham pertanyaan itu bimakna nafi. Nafi al mutaqarrar. Sudah nafi, sudah mutaqarrar. Artinya apa? La ahada ahsanu qawlan. Ay kalaman, tariqatan, wahalatan. Semua kena. Semua. Tidak ada seseorang yang paling baik kaulnya, kalamnya, pembicaraannya, tariqah, jalannya, caranya, halatan, kondisi, keadaannya. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah, mengajari orang-orang yang jahil, yang awam, memberikan peringatan orang-orang yang lalai, kemudian berdiskusi orang yang memang mau diajak diskusi dengan baik, dengan hikmah. Nah, kemudian menyeru untuk beribadah kepada Allah dengan segala macamnya. Kemudian haf, anjuran, dorongan, naam, memperbaiki ibadah dan semua kebaikan sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Naam, dan melarang, menghindari, menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan segala jalan yang menuju kepada maksiat larangan Allah di stop, dihindari, dijauhi. Nah, dan yang dianjurkan adalah segala yang mulia, yang baik, dakwah kepada prinsip Islam. Nah, dakwah memberikan nasihat yang terbaik dengan hikmah. Kemudian melarang dari perbuatan kufur, syirik, maksiat, dan berbagai macam bentuk yang terkandung dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang terkandung amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, ta'awun yang Allah sebutkan, ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Naam, innallaha fi 'aunil 'abdi, kata Rasul, ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Ayat tadi menjelaskan ta'awanu, hendaklah kalian saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Naam, alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan takwa kepada Allah. Ini penting. Ta'awun alal birri wa taqwa. Dua poin ini betul-betul pembahasan yang sangat luas. Kedudukan kita atau porsi kita sangat mungkin untuk masuk dalam dua hal ini. Albirri wa taqwa. Kalau kita mau berta'awun, nah, maka kita memiliki kemampuan, porsi untuk kita dalam masuk di dua poin tadi, alal birri wa taqwa. Tahu antum apa maknanya bir? Albir. Albirru itu ma'urifa birru indal akal wasyara. Ma'urifa hasanuhu indal akal wasyara. Apa yang dinilai baik oleh akal sehat dan syar'i itu bir. segala yang baik, ingat menurut akal sehat fitrah ya, dan syar'i itu baik. Nah, mengangkat barang ke kendaraan saudara kita itu sedekah. Anak enggak afwan, punggung sakit, enggak kuat, ini itu. Oh iya, enggak kuat iya. Terus ada yang lain enggak? Ada. Nah, menyampaikan hasil taklim yang hak kepada saudaranya, men-share kajian yang hak, ini harus kata-kata hak di belakangnya, kata-kata yang hak, yang benar, yang sudah dengan salaf, yang lain. Waduh, gak punya HP, gak paham mana, ya apa ini? Oh, gak paham, iya. Apa yang antum paham? Lah itu gak paham semua. Makan, itu yang paling paham. Tidur, juga itu yang paling paham. Insya Allah. Nah, antum ingin nasihat? Oh iya, berkata yang baik itu sedekah. Gak bisa? Bisa apa enggak kata yang baik? Kan iya? Ya jawabnya masa gak bisa? Dan terus besok jelek terus yang diucapkan. Nah, wal kalimatu thayyibah sedekah kata Rasul. Ucapan yang baik itu ada nilai sedekahnya. Nah. Ya tapi jangan uang. Anak kalau uang enggak boleh lapes, kan kamu uang. Terus apa? Uang itu harus banyak gitu ah. Harus 1 juta, 2 juta. Jangan dikira antum makan enggak tiap hari. Makan. Itu sudah berapa itu? Berapa coba berapa makannya? Sehari 10 ribu misalnya. Masya Allah. Rasul menyatakan apa? Ittaqunnar walau bisyikita marutin. Kalian hendaklah takwa kepada Allah. Kalian hendaklah takut kepada neraka Allah. Ya. Bentengi kalian dengan neraka, dari neraka Allah. Walau kalian bersedekah dengan sebilah kurma. Kurma satu dibelah jadi dua. Berapa nilainya? 1000? 1000 rupiah. Separuhnya. Satu kurma. Nah. Banyak. Nah, tinggal kejujuran kita, keikhlasan kita, semangat kita, perjuangan kita di dalam menanamkan saham kita untuk dakwah albir. Itu yang terkait dengan dakwah, terkait dengan sesama kita. Nah, innallaha fi aunil abdi. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong hambanya selama hambanya mau nolong saudaranya. Harus kesana pikiran kita. Harus kesana. Apa yang bisa kita suguhkan untuk saudara kita? Semakin saudara kita semakin butuh pertolongan kita, kita bisa nolong, semakin besar pahalanya. Naam. Begitu. Segala yang baik menurut akal sehat dan syar'i, hendaklah kita bertahun. Yang kedua, takwa. Bertahun di atas apa? Di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Takwa itu kata Talak Ibn Habib rahimahullah, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah, wa antada'a maksiatallah ala nurin minallah takhsya iqabah. Itu takwa. Naam. Engkau takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah di atas ilmu, dari Allah. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu dari Allah. Takwanya itu di atas ilmu. Engkau harap ridho dari Allah, engkau harap pahala dari Allah SWT, dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu juga. Ala nurim minallah, ini maksiat, ini ayatnya larangannya, ini hadisnya larangannya, ini maksiat. Ala nurim minallah, di atas ilmu. Taksya iqabah, karena engkau takut hukuman dari Allah SWT. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, demikian apa yang menjadi makna definisi takwa tadi. Kita berta'awun menjalani taat kepada Allah, berta'awun mencari ilmu, berta'awun lakukan segala upaya seorang muslim itu untuk takwa kepada Allah, salurkan kita. Oh, ayo barengan lah. Antum kawan sepeda, ya barengan lah. Bonceng. Tahun. Afwan naga punya pulpen. Afwan naga punya buku. Buku. Apalagi. Sarungan najis. Ambil. Enak. Enak. Mudah, ringan. Dan pikir pahalanya. Pikir pahalanya, minta kepada Allah. Tarju thawabah, ikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian pula ketika kita tahu ini maksiat kepada Allah. Sampaikan kepada kita, jangan. Jangan maksiat ini. Jangan. Dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Naam, jazakallahu khair. Taksya iqabah, engkau takut hukuman Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini penting. Itsbat datang dari Allah, penetapan untuk bertakwa dalam urusan baik dan takwa. Nafi, peniadaan, jangan bertakwa tolong dalam urusan maksiat dan dosa, permusuhan. Agar seorang muslim itu betul-betul sadar ternyata di sana ada larangan juga berta'awun dalam urusan dosa dan bermusuhan. Saudara kita, tetangga kita, ya apa ini besok acara haul kakek kita, antum menyumbang apa? Afwan. Tak berani. Duh, kenapa? Takut kepada Allah. Takut siksaan Allah SWT. Enak. Itu RT ngadakan acara. Kapan? Besok lusa. Datangkan seleng. Kena iuran. Masing-masingnya sekian. Afwan. Kenapa? Takut kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Afwan. Takut. Enggak mungkin tahun di atas dosa maksiat. Afwan. Itu rombongan demi sosial masyarakat. Mana? Mau syirik kepada Allah. Cuman enggak ngomong gitu. Bahasa lainnya yang ya, setan sekarang kan mengemas. Nah, sesuatu yang syirik itu ibadah gitu loh, sekarang ibadah gitu loh. Kebetulan bisnya gratis. Oh iya. Hanya bawa makanan aja untuk jamaah yang mau berbuat syirik. Iya tak? Iya. Cuman enggak ngomong demikian, rombongan jalan sholat di situ, baca Al-Qur'an, astagfirullah, minta aduh. Afwan. Tak berani. Astagfirullah. Terus kita sudah banyak salah ini. Sudah sunnah, berapa kewajiban yang belum terkerjakan. Sunnah juga demikian. Jangan ditambah ya, afwan. Ya. Begitu. Besok ada kegiatan apa? gerak jalan. Sa'RT sa'RW. Afwan ya Allah. Aduh. Tak berani. Campur lagi perempuan. Iya, wong sa'RT RW. Aduh. Udah. Jangan, jangan. Kalau gitu nyumbang kopi. Aduh. Kopinya sekarang enggak ada di tangan Ana. Di tangan Ana sekarang enggak ada kopinya. Enggak berani juga. Begitu. Iya. Jangan. Astagfirullah, jangan. Kalau gitu ini acara kampung melekan semalam. Aduh, ya Allah. Ya Allah, jangan. Loh, kok jangan semua? Iya. Ya Allah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan apa? Min alamati iqradillah ala ibadi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Astagfirullahaladzim, termasuk tanda-tanda Allah berpaling kepada hambanya, Allah sibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ketika orang itu sibuk dengan perkara yang tidak ada faedahnya, berarti ini tanda-tanda Allah berpaling dari dia. Dan Rasul kan menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk baiknya Islam seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Alafu. Kan iya. Ayo kita taklim menghadiri itu ada Ustaz Muhammad Sewet. Oh, na'am. Ayo. Antum butuh apa? Ana enggak punya kendaraan. Bawa punya ana. Ana punya dua, bawa. Ana sama keluarga, fadhol bawa. Apalagi? Wis, insyaallah khair. Nah, waduh. Ban ana kempos. Kata yang lainnya. Terus siapa? Gak punya kendaraan, ana enggak bisa hadir. Antum berangkat duluan. Ya, antarkan keluarga antum nanti ke sini. Ana bonceng. Fadhol. Apalagi? Ana mau naik bis. Iya. Berapa? Paling 20 ribu. Nih. Nggak usah pakai. Si. Nggak usah pakai gitu. Cepet. Ini kebaikan ini. Ilmu ini. Mahal ini. Ayo. Apalagi? Fadhol. Siapin semua. Sampai kapan? Sampai mati. Kita berjuang di atas ilmu ini. Sampai mati. Ilal mamat. Semua demikian. Para imam. Tahu. Terus. Nah, jangan berhenti. Nah. Maka ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah, di awal tadi terangkan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala yang mulia yang baik. Nah, menurut akal sehat dan syar'i kita masuk ke dalamnya. Berjuang. Naam. Narju thawab Allah. Itu mengharap pahala dari Allah. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah. Demikian kiranya yang bisa ana sampaikan pada mukaddimah ini. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan kalbu kita dan jawarih kita untuk betul-betul berjuang di jalan Allah sampai titik darah penghabisan. Jawa yang mubarakah ini bi'idnillahi ta'ala. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.